Mitra Bisnis. Dalam kasus Bank Century, Budiono mengatakan Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik, yang setelah diselamatkan membuat Indonesia lolos dari krisis ekonomi global dan tumbuh tertinggi kedua di dunia. Pemerintah bukan membailout, tapi pengambil alihan saham. Namun menurut Yusuf Kalla, tidak ada krisis ekonomi global, dan Century bukan bank gagal, tapi justru dibailout oleh pemerintah pada awalnya 630 miliar, namun berkembang menjadi 6,7 triliun yang dirampok oleh pemiliknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom dan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Yang namanya berdampak sistemik itu ada, kalau ada satu bank yang ditutup atau gagal begitu, bisa berdampak sistemik itu kan ada kriterianya, itu ada kesepakatan di lingkungan dunia perbankan ya, termasuk yang paling banyak dianut itu yang disepakati di Eropa segala adalah ada kriterianya bahwa ini merupakan ancaman kalau ditutup terhadap perekonomian. Tapi kan kalau memang begitu, tentu Pak Budiono harusnya waktu Century membicarakan ini dengan DPR atau melaporkan di sidang kabinet yang seperti Pak Jaga bilang, sore hari masih ada sidang kabinet, bilang aman, gak ada masalah, gak ada ini itu kan. Dia bilang ekonomi Indonesia fundamentalnya kuat, gak ada masalah, segala macam, itu satu. Jadi itu inkonsisten namanya Pak Budiono sekarang nih dengan apa yang dilakukan, diperbuat menjelang bailout itu. Nah, kriteria untuk bisa dampak sistemik itu, satu adalah bank itu bank besar, ya. Kita hampir kenal Century aja nggak difaham itu apa Century, ini bank kecil. Jadi, masa ekonomi yang katanya fundamentalnya kuat, hanya kena bisul Century akan kolaps, kan nggak mungkin, gitu. Jadi, dari sudut ini saja sudah kelihatan nggak masuk akal. Jadi, bank ini bank kecil, kalau banknya misalnya ini ya, itu dalam bahasa ini disebut too big to fail. Bank ini begitu besarnya untuk gagal bahaya gitu. Ini Bank Century nggak memenuhi syarat kriteria nomor satu itu, yaitu bank ini itu kecil, nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada apa-apanya boleh dibilang. Dilihatkan bisa ada, dilihat dari apa kacamata besaran apa saja ini boleh dibilang nggak ada isinya lah gitu kan. Jadi nggak memenuhi syarat. Kriteria yang kedua yang utama juga adalah too connected to fail. Itu artinya bank ini punya nasabah banyak, baik nasabah deposan maupun para debiturnya, begitu ya, banyak. Waduh, jadi nanti akibatnya kesana kemari karena connect, too connected itu. Ini nggak ada juga tuh bank ini. Jadi nggak mempunyai dampak sistemik, mengada-ngada. Karena itu, ini dilepas. Karena itu kalau ini diperdebatkan waktu itu menjelang bailout-nya itu, pasti akan gagal, tidak mungkin bisa dilaksanakan eksekusi bailout itu, karena itu diem-diem aja dilaksanakan aja sendirian malam hari selingkuh aja itu. Operasi senyap, kan begitu. Kalau ini terbuka dong, misalkan ada wapres, ada kabinet, ya kan, gitu. Tapi nggak memenuhi syarat. Cuman dipaksakan aja lah, dianggap ini memenuhi syarat, kalau ini nggak dilaksanakan, ekonomi kolaps, omong kosong aja. Jadi enggak cik gitu loh. Tapi sebenarnya, bagaimana kondisi ekonomi kita di tahun 2008, Pak? Apakah benar kita ikut terkena krisis? Kan ada gempanya di Amerika jauh. Beda dengan keadaan 97-98. Istilahnya gempa ekonominya itu di kita sendiri, di Indonesia. Kalau itu gempanya tuh di Amerika jauh. Ya, kita itu ibaratnya enggak banyak terkait. Karena kita kan masih kaitan dengan internasionalnya masih kecil. Kalau kayak Singapura lebih terpukul, kan? Singapura kan ekonominya lebih bergantung kepada perekonomian internasional, itu terasa bagi Singapura gitu kan. Kita besaran-besaran seperti itu relatif kecil, sehingga ya cuman kayak gigit-gigit nyambuk aja kita, nggak ngapa-ngapain. Beda dengan kayak Singapura atau negeri-negeri yang ekspor-impornya terlalu besar, yang merupakan pusat keuangan hanya besar, segala macam kita kan nggak. Jadi makanya itu kan dinyatakan juga oleh Pak Budiono saat waktu itu, guna menjadi ekonomi kita kuat, kita nggak ada masalah. Udah kok jim-jim bikin. Nah, ini kan di sini aja ada kelihatan tidak konsisten atau bohong. Jadi ini menurut saya alasan yang datang belakangan lah untuk menyelamatkan diri. Demikian ekonom dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Mandariska.